Itulah dari Rasul Paulus ode jamaati to kota Roma. Roma pasal 1. Salam ulang oleh Paulus waktu Isa Masih. Tak ini bodil Allah Ta'ala oleh Rasul. Wa matilah waktu Allah Ta'ala mempertunggulah habari mau pihe londo olio. Habari mau pihe begitu, mapilah pertunggulai lo Allah Ta'ala lemulo. Loli mengenabi lio, odel uma hetulade atau delo mo kitabi. Habari beito to membihu wala Allah Ta'ala. Wono bilhela to umanu sialio tio wali ali Nabi Daud. Wono bilhela to roh lio usuci tio wala Allah Ta'ala tamati landu mailu Allah Ta'ala. Wolo kawasa loli obobangulio mai londo kuburu de witeito ti Isa Almasih eando. Loli olio Allah Ta'ala longhime rahmati ode olau lo ali rasul. Alihua mongohima petunu ode tau-tawala tamon donga amila bangusa. Alihuti mongolio mali percaya wa taati ode Isa Almasih. Wa masa-masa olo timongoli tama iri bode alo Allah Ta'ala lo ali umati li Isa Almasih. Wa olo la amai tulai lebeti ode mongoli mongutata ngau imani. Tokota lo Roma tak otoli ango Allah Ta'ala. Wata ini bodeli lo wali umat lio. Allah Ta'ala papando wau ti Isa Almasih eando mamongo himai urahmati wau dame ode il mongoli molo laita. Mulo-mulo wau masukuru ode Allah Ta'ala moli oli Isa Almasih. Sebab ti mongoli otutu percaya ode il Isa Almasih. Wa pasali begitu malo lada emota ode ngailanggu bu dunia. Wau lalaita mo dua il mongoli. Allah Ta'ala sakusi. Deu helo ia umai betiba nari. Wau hemo hinda Allah Ta'ala walau hilawa to otutua. Wau hemo potunggul habari mo piyohu to mimbihu wala iyo ode tau-tau waalo. Wau malo iyo hemo dua. Wau masatia wau hemo harapu. Alihu Allah Ta'ala mamo kohondaki olau mo na amai ode ilmongoli. Sababu wau ila mo dudunggaya wali mongoli. Alihu wau muali mongohimai karunia montoroh lo Allah Ta'ala mo polotola ilmongoli. Patujuu, dewi itu wanu wau walu atau walu tali mongoli, wau ti mongoli PPNda mamuali morotolo moli imanindo ngota-ngota. Mengutata ngimani, otota imani mongoli, de wau lalaita oniati mona omai ode mongoli, alih wau otapu hungo atau walu tali mongoli, odelo atau walu tali bangus sauwewo, bosambe masatia, leitu walu hemo ubura lao. Wau wajibu mau petunggulah habari mau piyahu ode nga amila bangusa. Tau adabu, mialo diila. Tahayato tawa, miambo tahuhulode. Uitulah sababu lio, wau hila ada mau petunggulah habari mau piyahu ode ilmongoli, tahayotalawa to kota lo Roma. Wau sanangida mau petunggulah habari mau piyahu rondo Allah Ta'ala. Sabab habari mau piyahu baito, rotol Allah Ta'ala umu salamati nga amila ta percaya. Lebe-lebe lo mao, tau lo Yahudi, lapa tahu-tahu tadilah Yahudi. Sebab itu dalam habari mau pihebe itu, walau putunu walau tahu muali banari tetap lulu Allah Ta'ala. Dewi itu, tu memula walau imani odel Isa Almasih ngehilaya o tutumulo. Odel walau tuatulade terkitabi odie. Tahu tak banari, matu memula sebab imani. Allah Ta'ala tersoroga mengedaa lo manusia, sebab manusia lo hutu umulai itu, wau dusa-dusa wala uwewo mao. Huhutu maleto wau dusa baito muali sababu manusia jila mengarati lo pengajari ubanari temimbihu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghukumani manusia sababu walu umwali otawal manusia temimbihu Allah Ta'ala maa popatato lo manusia sababu Allah Ta'ala hihilao tamah lo popatatai. Tuakutu Allah Ta'ala puali dunia betie nga amila sipatilio udila ondonga. Dewi itu tiada tetapu luo wau kawasali ukakali, ma ilo ngarati lo manusia moli nga amila u pilo poali lio. Walau u odito, dia lo pengalasani lo manusia, alih bebasi to hukumani lo Allah Ta'ala. Manusia mo tata lo Allah Ta'ala, boti mongolia dilah memuji olio, wau dilah posukurua oda elio, tunggu lo pikiran ini mongolia ma pirito, hilali mongolia ma la totoheta, ode lo botu wau ti mongolia maa lebe hela pala mao. Ti mongolia he polo iawa he totawa, tunggu lo ti mongolia maa lo wali lo hulodu. Allah Ta'ala tamasahuru wau kakali tatu dia masih tu bolo. Magilan dia ini mengolio udila kakali. Dewi itu patung u adalah manusia, bu burung nyalo, bina binatang nyala, o ati o pato, miala bina binatang nyala he alapa. Uitulah sababu lio, Allah Ta'ala malam lima oleh mengolio kilawasara napusu li mengolio. Tunggulo ti mengolio ma helolohu tua u kotoro, bau umu o najisi, toro tali mengolio mao. Pengajari u banari londo Allah Ta'ala magilan dia li mengolio lo udila banari. Wau dila Allah Ta'ala tala puali uhet buatuwa, tahetu boleh mengolio bo'o pilopuali lo Allah Ta'ala. Bo Allah Ta'ala tak patut dipujiolo, moro laita. Amin. Uitala sababu lio, di mengolio ma hilulia malo Allah Ta'ala, heturutia napusu li mengolio umu najisi. Sababu, mengobua toro tali mengolio majidu motohilawa lo mengololai, bo ma motohilawa lo mengobua. Odito olo wala mengololai, dilala mata hilala mengobua bona pusuli mengolio mata ututua ode mengololai. Di mengolio pohutua uhuloto, uitulah sababu lio, Allah Ta'ala menghukumani uli mengolio, motu ude lahuhutu uli mengolio boita. Allah Ta'ala melipatilo manusia, tunggulo Allah Ta'ala malamulima uli mengolio lalaita hepo mikirannya ukotoro, ho hepo hutua pasapasal yala udila patuti pohutu uli mengolio. Hila li mengolio hepolua lo udila adili, udila banari, tamaolo, moleto, kihia, mohingi nyamalo tau, kulingila, mengakalia, hale moleto, wau molinula. Mengolio olo mo'wali mottadia, mo'ingolo Allah Ta'ala, dila adabu, sombong nyolo, takaburu, hale mohutu moleto, dila modunghe, mengodulaa. Mengolio dila akali, dila mali parcayalo, dila motoli ango, dila motota lotoli anga. Open otali mengolio hukumul Allah Ta'ala ea ulolo ia, deu tim idu tam hutu odie, patuti motap hukumani mate, mondo Allah Ta'ala. Boti mengolio dila o amba o hepuhutua uodito, boti mengolio olo satuju, wolota hepuhutua uodito.